Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin yang akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Berbahagia sekali pada malam hari ini para pejuang tegaknya ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan. Mudah-mudahan lembaga BRI Syariah menjadi jembatan surga kita semua. Bagaimana cara kita hidup, begitulah nanti kita akan dikembalikan. Karena saya gak mungkin makan di depan, taruh saja di situ. Kasih pada reaksi aja yang ada, karena gak mungkin sambil makan. Jadi saya sedekahkan. Bagaimana cara kita bekerja, seperti itulah nanti cara kita mati. Kemungkinan besar teman Anda di surga atau neraka yang ini-ini lagi. Nah, karenanya saya doakan mudah-mudahan BRI Syariah menjadi jembatan surga kita semua. Berarti suasana surgawi dan kinerja calon penghuni surga yang harusnya kita bangun di lingkungan BRI Syariah. Sepakat? Sepakat. Kalau gitu, tepat temanya. Sangat romantis sekali. Dalam dekapan Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah saat tepat untuk pembentukan jiwa-jiwa yang menginginkan suasana surgawi selalu di kantor, di rumah, di masyarakat, dan di mana saja. Kinerjanya para calon penghuni surga di BRI Syariah ini hanya ingin dinilai oleh Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Output dari pekerjaan calon-calon penghuni surga di BRI Syariah ini adalah ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat dan tentunya berlimpah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu yang menjadi tujuan, maka tepat rasanya mabit malam hari ini yang dihadiri oleh orang-orang yang saleh dan salihah. Dan saya kira seharusnya BRI Syariah harus leading di antara bank-bank syariah lainnya. Saya pernah berkata seperti ini dulu beberapa tahun yang lalu di depan BNI Syariah. Pernah. Sampai beberapa kali saya terlibat, bahkan sampai berdiskusi dengan para direksi. Dan terakhir, saya juga banyak berkomunikasi. Alhamdulillah, kalau dari sisi laba rugi, Bank BNI sementara ini memang syariahnya ya, di antara bank syariah yang lainnya. Tetapi BRI Syariah sebetulnya punya potensi dan kelebihannya sendiri di hati umat. Nah, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu lebih tahu daripada saya. Tapi mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan bulan suci Ramadan 2016, BRI Syariahlah yang terdepan. Baik secara kinerja, laba rugi, dan tentunya di aset. Ini yang harus kita lakukan pertama kali. Pondasi dasar. Ya, pondasi dasar. Tapi bukan berarti kemudian kita selalu menjadikan yang lain sebagai kompetitor, tidak. Saya kira semua bank-bank syariah adalah sekumpulan hamba-hamba Allah yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini dan demi tegaknya syariat di bidang ekonomi agar umat mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari masuk dan hempaskan diri dalam dekapan Al-Qur'anul Karim. Insyaallah malam hari ini menjadi momentum besar bagi kita semua. Kalau satu, semua insan-insan BRI Syariah pada malam hari ini sudah bergelora jiwanya saat menjelang Ramadan, bergelora untuk ingin sekali mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Dialah orang yang paling berbahagia, orang yang bakal sukses nanti di bulan suci Ramadan adalah orang yang di bulan Syabannya sudah bergelora hatinya untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan sukses di bulan suci Ramadan nanti adalah orang yang pada hari ini sudah menata hatinya, menata pikirannya, menata waktunya, menata pekerjaannya agar bekerja sesuai dengan ritme Ramadan, bukan dengan ritme di luar Ramadan. Sebetulnya orang-orang yang kurang bagus manajemen waktunya, kalau kinerja Ramadannya tidak menyesuaikan diri dengan waktu yang sudah Allah atur di bulan Ramadan. Nah, untuk itu mari sama-sama kita tata dulu hati kita. Kita benahi dulu niat-niat kita semua. Boleh sambil memasang target. Target apa yang harus kami capai bersama-sama demi meningkatnya kinerja kita bersama-sama di bulan suci Ramadan. Saya ingin gambarkan dulu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dua target utama dulu. Dan ini sangat erat kaitannya dengan mabit malam hari ini dan rencana kinerja ke depan. Hadis sahih dari Abi Hurairah. Saya kira masyhur hadisnya, la hasada illa fi ithnataini. Tidak boleh iri kecuali di dua tempat. Maknanya apa? berkompetisi di dua tempat ini adalah kompetisi yang mulia. Dan ini, dua kriteria ini akan menjadi ukuran kualitas atau indeks, apa namanya, kalau indeks sumber daya manusianya. Sehingga boleh berkompetisi lebih baik dari yang lain di dua hal ini. La hasada illa fi isnati ini. Rajulun atahullahu al-Quran. Seseorang yang diberikan kepadanya Al-Quran, maksudnya dia bisa baca, dia juga sudah punya Quran, dia punya kemampuan untuk menghafal. Sumayruhu ana al-layli wa ana an-nahar. Lalu dia membacanya siang dan malam. Warzuqna tilawatahu ana wa atrafanna. Orang-orang yang paling beruntung nanti di bulan Ramadan, khususnya, adalah orang yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu dan dimampukan oleh Allah untuk membaca Quran di pertengahan siang dan di pertengahan malam. Ini orang paling besar rezekinya. Dan pada orang ini nanti keberkahan lingkungannya akan terjadi. Seseorang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian membacanya di pertengahan siang dan di pertengahan malam, sampai kemudian tetangganya berkata setelah mengetahui dia, ya laitani, seandainya aku bisa seperti dia, maka aku akan berbuat seperti yang dia perbuat itu. Yang kedua, seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun atahu malan summa ahlaka bil haqqi, kemudian jor-joran dia infakkan di jalan kebenaran. Kata-kata ahlaka di sini seakan-akan dia sedang bunuh diri, seakan-akan perilakunya sedang menjerumuskannya pada kehancuran karena dia menginfakkan hartanya berlebihan di jalan kebenaran. Sampai tetangganya iri, seandainya aku bisa diberikan rezeki seperti dia, saya juga ingin rasanya berinfak seperti dia. Ini dua pesan isyarat dari Rasulullah SAW yang luar biasa. Pertama, soal membaca Quran siang dan malam. Yang kedua, soal berinfak. Sampai terlihat seakan-akan dia sedang seakan-akan sedang bunuh diri lewat infaknya di jalan kebenaran itu. Bagaimana Anda akan menyosialisasikan doktrin manhaj syariah kalau Anda sendiri tidak yakin dan tidak puas dalam menjalankan syariat? Kenapa konsisten di bawah 5%? Ada apa sesungguhnya? Ini sejujurnya juga menjadi kegelisahan saya. Saya melihat pertumbuhan ekonomi syariah yang konsisten di bawah 5 ini. Terus terang, sayalah orang yang merasa paling bersalah. Kenapa ini bisa terjadi? Dan termasuk sayalah yang harus berpikir keras mencarikan jalan bagaimana ini bisa menembus dan seharusnya lebih bagus daripada konvensional. What's wrong? Mudah-mudahan dua pendekatan hadis tadi dilaksanakan oleh setiap insan-insan dari syariah ini. Yang pertama apa? Habiskan waktumu hidup bersama Al-Quran, imma membacanya atau memurojaah, mengulang hafalannya. Ustaz, saya hafalannya juga sama. Hafalin aja yang paling enak, yang paling gampang dulu. Enggak usah cari yang baru-baru. Tapi dengan catatan kau nikmati itu. Jangan mengaku sibuk, apalagi mentang-mentang direksi enggak sempat baca Quran, enggak bisa maju perusahaan. Anda ini bergerak di dunia syariah. Saya kira kita semua sama-sama tahu syariah itu bukan produk. Syariah adalah manhaj. Syariah adalah sistem hidup manusia. Jadi sebetulnya menyosialisasikan syariat Islam ini sebuah pekerjaan yang sangat mulia, dan boleh saya katakan Anda tuh sudah berada di pekerjaan dan di jalan yang benar, insya Allah. Insya Allah. Kalau uzakki Allah ya ahad. Dengan semua kekurangan yang ada, dengan semua tuduhan terhadap lembaga syariah, Anda insya Allah termasuk orang-orang yang sedang membentangkan jalan, sedang membentangkan jalan kebenaran di Indonesia ini dan di dunia, insya Allah. Tetapi kalau ingin energi syariat betul-betul Allah amanahkan kepada Anda, Anda harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki magnetic power untuk menjadi agen syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Caranya, kata Rasul, bikin orang lain iri sama kamu. Bikin kompetitor kamu iri sama kamu. Insan-insan syariah yang banyak baca Qur'annya, apapun positioningnya, apalagi divisi fundraising, dia akan cepat berkahnya itu. Demi Allah, apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang saya yakini dan yang sedang saya rasakan sekarang ini. Pekerjaanmu dimudahkan oleh Allah ketika Quran selalu bersamamu dan Quran betul-betul ada di hatimu. Allah taklukkan dunia dan seisinya buat kamu. Demi Allah, apalagi kalau dibarengi dengan kekuatan yang namanya as-saha, kedermawanan untuk mau memberi. Saya ambil dari contoh individu, baru nanti saya ambil contoh lembaga, baru kemudian silakan terapkan kira-kira di mana cocoknya di BRI Syariah, di divisi masing-masing. Ustaz, kata kader saya di Makassar yang sudah punya 2 anak hafiz Quran, padahal dia sendiri awalnya hanya seorang pebisnis franchising sekolah musik Purwacaraka lah saya sebut gitu awalnya. Tapi ada tekad kuat di jiwanya, ingin kembali ke Quran. Dan satu hal, saya tanya, gimana caranya kamu bisa punya anak penghafal Quran? Satu jawaban dia, Ustaz, saya korbankan apa saja dan saya berani bayar berapa saja asal anak saya bisa menjadi anak Al-Quran, ahlul Quran. Itu yang pertama. Tapi rupanya gak bisa terjadi Quran itu sama orang pelit, itu gak bisa. Quran di tangan orang pelit, Quran di dalam jiwanya orang pelit memang agak aneh. Hafiz Quran tapi gak keruan kelakuannya biasanya. Doktor, profesor di bidang Quran juga rada-rada ngaco lah kira-kira gitu. Mulai dari langgam sampai perilakunya biasanya. Lalu dengan izin Allah, ketika dia berani berbuat untuk Al-Quran dan dia berani mengeluarkan apa saja demi Al-Quran di keluarganya, sampai anaknya yang kedua juga sudah hafal Quran, kedua dia belum tamat SD, Allah tunjukkan jalan sama dia. Padahal pada puncak bisnisnya yang bagus, dia harus tinggalkan. Saya harus mencari yang halal. Saya harus mencari yang halal. Enggak boleh pekerjaan saya bertentangan dengan Quran yang saya perjuangkan untuk anak saya. Mulailah berdagang satu produk. Jualan Quran beneran. Quran pena. Tapi niat dia jualan mengamalkan Quran lagi. Wala tamnun tastakthir. Menjualan Quran, berjualan Quran tapi dengan cara berpikir Quran. Bukan bagaimana meningkatkan omset untuk aset pribadi, tetapi bagaimana caranya saya bisa memberi lebih banyak lagi. Ini penting. Dan saya berharap nanti tim force team lapangan EBRI Syariah ini bisa kuat nanti di lapangan. Tahun 2013 dia bilang sama saya begini, Ustaz, 2013 ini infak saya baru 450 juta. Doain Ustaz 2014 saya bisa infak 1 miliar. Padahal hanya seorang penjual satu produk Quran pena itu. Dan ingat, orientasi orang berQuran dan bersyariah itu bukan profit oriented, memperkaya diri yang mindsetnya kayak mindset convert, enggak. Jadi persoalan terbesar adalah ketika dia bergerak di dunia syariah tapi otaknya otak convert. Ah, ini biasanya rada-rada, contohnya begini. Saya punya duit enggak ya? Ya, ada. Oke, 50 ribu. Ada kotak yang beredar? Enggak ada ya? Enggak ada. Kotak masjid sembarang kotak lah bawah sini, mana yang bisa dimasukin. Ya. Saya punya uang 60 ribu. Kalau saya infakkan 50 ribu, berapakah yang tersisa dari uang saya? 10 ribu menurut ideologi apa? Kapitalis. Kalau menurut ideologi syariah, berapakah uang saya? 50 ribu. Kalau saya berinfak 50 ribu taruh di situ, nggak usah diajarin lagi, udah di sini saja. Secara syariah berapa kasih saya uang saya? 50. Yaqulu bunu Adam mali mali, begitulah hadisnya. Ini kalau mau jadi orang syariah harus yakin betul sama hadis-hadis Nabi itu dan ditadabburi betul, telan betul itu. Allahu alaihi bin nawajiz. Kalau ingin betul-betul total dan sebaiknya total, jangan menjalani sesuatu yang kamu sendiri enggak sungguh-sungguh menjalaninya. Ngabisin umur. Tidak usah merencanakan sesuatu yang kamu sendiri tidak sungguh-sungguh ingin mengerjakannya. Waquli malu, perintahnya gitu. Katakan Muhammad, bekerjalah. Tapi ingat, kinerja insan-insan syariah itu hanya mengandalkan penilaian Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Artinya, kamu harus paham dulu ilmunya Allah untuk mendapat penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali satu kejahatan hasilnya sama dengan minus satu. Satu kali satu perbuatan kemanusiaan tanpa lillahi ta'ala dan akhirat oriented sama dengan plus satu. Satu dikali satu perbuatan yang lillahi ta'ala akhirat oriented sama dengan 10 minimal. Satu kali satu kali perbuatan baik lillahi ta'ala yang disertai dengan harta sama dengan 700. Anda mau pakai satu kali satu sama dengan berapa? Ini soal pilihan kinerja. Mau pakai hitung-hitungan orang miskin atau gaya orang kaya nih hitung-hitungannya? Apa yang terjadi sama dia? Tahun 2015 infaknya sudah wakaf satu ruko yang nilainya 5 miliar. Tapi ingat, dia masih ngontrak rumahnya. Itulah ruko pertama yang merupakan hasil kinerja dia setelah banting setir ke dunia Quran. Rukonya itu diwakafkan ke lembaga saya. Baru dia minta izin, Ustaz, saya minta izinnya ke ruko yang punya Ustaz itu, boleh enggak? Kalau saya tinggal sementara. Saya jadi ketawa sendiri. Kalau otak kapitalis enggak begitu biasanya, bersedekahnya. Harusnya ya gue yang nyumbang, terserah gue dong, gue mau tinggal di mana, kan begitu. Memang otak syariahnya ini mesti diperbaiki dulu, formatnya itu. Secara mendasar. Saya jadi bingung sama dia ini. Selalu saya tanya, kenapa kamu berani melakukan itu? Ya senang aja, dia bilang. Jadi kebahagiaan orang-orang yang dalam dekapan Al-Quran memang rada-rada berbeda. Bahagianya, senangnya itu tidak seperti orang yang berideologi kapitalis. Fixed aset saya bukanlah yang saya makan dan saya minum. Fixed aset saya bukanlah yang saya pakai, yang saya gunakan. Fixed aset saya adalah yang saya infakkan. Saya kira kalau begitu energinya orang syariah, saya yakin akan terjadi perubahan besar. Begini cara dia. Sederhana sekali teorinya, hanya teori infak. Jadi pola ekonomi berinfak. Sebetulnya secara visi semua bank syariah niat-niat awalnya itu visioner. Tetapi yang belum di switch on itu adalah ideologi syariahnya secara total. Ini masih abu-abu gitu. Nah, pada malam hari ini menjadi tugas saya untuk mengatakan, coba mulai malam hari ini kalau ingin meningkat kinerjanya baik secara individu maupun secara jamaah, udah mulai hari ini jadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai standar penilaianmu dulu. Dan ingat, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ingat, yang akan menilai kinerjamu, produktivitasmu nanti tentu dirinya, dirimu sendiri, dan dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan satu saat rapor amal perbuatanmu, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia ini sederhana. Apa yang terjadi? Dia sebetulnya dapat untung 20% di satu produk. Tapi dia enggak tamak. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dicabut sifat kikir di dalam hatinya, dialah orang-orang yang beruntung. Tapi ayat syukran ini biasanya berkaitan dengan suami istri yang lagi cekcok. Ya. Mudah-mudahan yang mabit di sini bukan lagi orang lagi cekcok di rumahnya. Karena insan-insan syariah itu kesuksesannya pertama tidak diukur dari kinerja kantornya dulu. Dia ingin sukses di hadapan Allah dulu, ingin sukses di hadapan Rasulullah dulu, ingin sukses di hadapan keluarganya, ingin sukses di hadapan orang beriman, baru ingin sukses di kantornya. Karena saya pernah dapatkan di sebuah perusahaan yang terkenal di Indonesia ini, bagus sekali sumber daya insaninya. Lalu saya coba cari tahu, ketika saya juga termasuk sering diundang ceramah ke sana beberapa, lebih 10 tahun yang lalu, best of the best employee this year, di perusahaan yang paling terkenal, pembinaan SDM-nya, seorang perempuan. Best of the best-nya. Ternyata lakinya kemana, bininya kemana. Kinerjanya di perusahaan yang tinggi kelihatannya, tapi tidak memberikan keberkahan karena anaknya juga gak jelas kemana-mana. Rumah tangganya juga gak jelas kemana-mana. Karena gak integrated dalam berpikirnya. Dia cuma ambil 3%, maksimal 5% dari haknya. Sisanya gimana tuh? Sisanya dia infakkan. Bagaimana caranya? Dia carilah orang-orang yang gak punya pekerjaan, lalu di coaching bisnis untuk dijadikan sales dia. Dan setiap ada orang yang mau beli lewat si sales, tapi dia gak punya DP untuk inden, dipinjemin lagi, ini DP-nya. Dan karena cara berpikirnya syar'i dan tidak curiga sama orang miskin, selalu closing. Dan tingkat kredit macetnya itu di bawah 1%. Bagaimana produkmu akan laku kalau hatimu sendiri penuh dengan curiga? Tidak yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Pola itu yang coba dia kembangkan hanya ekonomi infak. Dan dia dapatkan itu dari saya. Tapi tipe pribadinya memang dia seorang climber, pemanjat gunung. Ya, saya senang dengan orang yang suka manjat gunung, kerjanya gempang, gemping, gempang, gemping terus. Tapi ada yang pintar, ada yang gak normal gitu. Saya tanya sama dia dulu sebelum saya switch ke syariah, ke Quran. Baru ku cuma modal tekad. Apa cita-cita besar kamu? Saya berniat Ustaz untuk mendaki Seven Summit. Saya bercita-cita ingin mendaki 7 gunung tertinggi di dunia. Oh, bagus dong. Terus kalau udah 7-7-nya lo daki, hebat gitu. Padahal di dalam Al-Quran, wasuhiratil jibalu fakanat saraba. Kaget dia ketika saya gambarkan. Satu saat gunung itu hanya fata morgana. Yang kamu anggap eksis tinggi hebat itu, yang kamu capek-capek mendakinya. Singkat cerita, saya bawa ke pemikirannya bahwa coba keinginan hebatmu itu kamu alokasikan untuk Islam. Wah, keren banget. Cita-cita ingin mendaki Seven Summit itu dialokasikan untuk kepentingan syariah. Apa saja produk yang kamu jual dan kau jadikan sebagai modal utama untuk bangkit, dia betul-betul balik. Dia gunakan itu betul-betul untuk Islam niatnya. Salah satu teman ahli tafsir curhat ke saya, Ustaz, satu hari saya didatangi oleh penjual produk syariah pakai rok mini ke rumah. Pak, saya punya produk syariah nih, Pak. Gitu. Si ahli tafsir ini bilang, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Dia pikir syariah itu produk. Ini Pak, di syariah ini Pak halal. Gitu. Halal sih, tapi yang di depan ini kok gak halal. dicurhat sama saya seperti itu. Memang ruhnya dulu insan-insan BRI syariah ini insyaallah akan leading di Indonesia, dan harusnya menjadi pertama kali tembus lima itu mestinya. Apa yang membedakan Anda dengan konven? Secara kinerja sama kan? Makannya sama-sama, jangan-jangan banyakkan kita lagi makan. Atau mungkin karena kebanyakan makan barangkali gitu. Apa yang membedakan? Wah, regulasi gitu ya biasanya. Ya, namanya juga dari bus yang sebelumnya US ya, susah lah, kita gak mungkin lah ngalahin orang tua. Harus berpikirnya memang out of the box, harus keluar dulu, dan orientasinya adalah giving the best. Biarkan Allah, Rasulnya, dan orang beriman yang menilai kamu. Dia betul-betul lakukan itu. Walatannun tastaghfir, dia tidak bekerja untuk kepentingan memperkaya diri. Sayang banget kalau matinya cuma punya rumah satu, mobil satu, ruko satu gitu. Berpuluh-puluh tahun cuma itu saja hasilnya. Sayang banget kalau tidak bisa memberikan bekas bahwa kita pernah hidup di dunia ini. Akhirnya dia mulailah berdagang, kemudian dia menikmati yang namanya pelayanan itu. Dia menikmati yang namanya service excellence itu. Dimulai dari hatinya. Jadi hati yang tulus ketika menyampaikan sesuatu, gak perlu capek-capek presentasi menjelaskan produk. Itu cepat closingnya. Kalau hati yang berbicara dengan hati itu. Dan betul-betul dia bekerja itu karena Allah, karena ingin penilaian Rasulnya dan ingin penilaian orang beriman. Sampai akhirnya tahun 2014 itu dia kemudian bisa lo mewakafkan ruko sebagai aset pertamanya, dan dia numpang di situ. Dan keberhasilan dia tentu juga membina istri dan anaknya. Kita gak bisa maju kalau sendirian. Saya doakan semoga insan-insan BRI syariah bisa masuk surga sekeluarga. Udah tahu caranya bisa masuk surga sekeluarga? Ya. Itu judul kedua deh, nanti kita judul khusus. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan nanti di Gelora Bung Karno malam 17 Ramadan. Ustaz, tolong doakan, kayaknya tahun depan omset saya harus 1T. Itu yang saya sampaikan kepada perusahaan, tapi dia tidak tahu ya. Jadi yang saya bicarakan omset. Memang maksud kamu apa? Harusnya nih, saya bisa memberikan, berinfak saya ini harusnya 200 miliar. Saya mampu lakukan itu, Ustaz. Tapi karena perusahaan taunya kata omset, udahlah saya sebut omset 1 triliun. Tapi sebetulnya niat saya ingin berinfak 200 miliar tahun 2016. Ada banyak kasus di lapangan yang kita lakukan, semuanya melebihi target. Insya Allah melebihi target. Saya bilang, kenapa kamu lakukan itu? Dia bilang, simple sekali. Saya sudah punya ilmunya dan saya sudah tahu caranya. Saya sudah punya ilmunya dan saya sudah tahu cara. Saya pernah diajak mancing oleh pemerintah daerah Payinan, Sumatera Barat, di Pariaman, mancing ke Samudra Hindia. Alhamdulillah mancingnya dapat umpan. Mancing dapat umpan, belum mudeng tadi itu. Sementara kapalnya kapal besar. yang saya yakin minimal itu 10 juta pengeluaran untuk bisa ke sana dengan menggunakan kapal besar ini. Karena ubi rebusnya, kacang rebusnya, apalagi mas, pisang rebusnya mas juga ya. Sampai indomie rebusnya pun disiapin di kapal itu untuk masaknya semua. Dan kalau saya agak kecapean, ruang kamarnya juga ber-AC semua. Alhamdulillah dapat umpan. Dengan pengeluaran yang segitu besar. Ini saya ambil cerita saja. Tapi di Kalimantan lain. Kami naik perahu kecil, setelah koordinatnya sampai, kita lempar pancing. Kata nakoda kita, kalau 3 menit kita gak dapat, kita pindah ke koordinat yang lain. Betul, kita gak dapat. Ini saksinya itu tuh, kameramen. Ya. Pindah ke koordinat yang lain, itu nangkep tiba-tiba kakap semuanya. Kakapnya seragam lagi. Merah semua. Dan usianya sebaya. Gitu ya. Dengan biaya seadanya. Saya ingin katakan, BRI Syariah dengan semua kemewahannya, jangan sampai dapat umpan, maksud saya begitu. Tapi saya ingin beritahu, kenapa dapat kakap tadi? Usianya seragam. Dia taruh rumpon dulu di bawah. Di bawah laut. Yang tadi nekat aja, terlalu tawakal gitu kan. Pokoknya lempar pancing laut, ya tunggu setelah itu. Ini terlalu tawakal. Dia gak ngerti caranya. Ya kalau gini caranya ya, kacang 1 kilo habis masih dapat umpan juga jadinya. Untung-untungan kebetulan. Kalau ini enggak, dia punya 5 titik koordinat. Yang semuanya sudah ada rumponnya di bawah. Jadi ikan memang udah dibikinin rumah, dikasih tempat, dikasih makan di situ. Sehingga nanti ikan-ikan pun senang ketika diambil gitu. Coba terjemahkan ke dunia kerja Anda dulu sebentar. Terutama bagian fundraising. Siapa bagian fundraising di ruangan ini? Saya mau target dia 10 miliar. Di sini ya. Berapa Pak di target bulan Ramadan? Siapa? Jadi karena dibikin rumpun di bawah, maka itu di maintain, dilayani, dipuaskan dia dan komunitasnya. Jadi kita tuh mancing enak sekali, teng. Awalnya saya nggak percaya bahwa dia pernah mancing dapat 2 kintal. Nggak pernah dia rasanya. Berapa orang? Saya cuma berenang. Berapa? 2 kintal dari pagi sampai malam. Gak percaya deh. Kapal kecil gini, setelah gue liat pake rumpunnya, iyalah kalau kayak gitu. Halal gak? Halal. Gak merusak terumbu karang. Si ikan juga senang. Silakan terjemahkan di dalam dunia kerja. Saya sedang buka lembaga. Kamu berani gak keluar dari bank kamu? Saya akan gaji kamu seperti di bank apa kamu gaji, di lembaga saya. Tapi saya targetkan bulan Ramadan ini 1 bulan 1 miliar, berani gak? Ya Ustaz, saya di bank saja gak di segitu. Masih di lembaga Ustaz yang kecil saya di target segitu. Oke, saya kasih contoh ya. Maka saya pun akhirnya dalam 1 hari saya dapat 1 miliar. Iyalah Ustaz, kan gitu. Ada aja alasan. Harusnya kan dia sebagai orang ekonomi dong yang lebih cerdas dari saya. Cuma bedanya saya punya rumpon, dia nekat mancing di laut gitu aja. Terlalu tawakal. Kenapa dia mau menabung di tempat kita? Kenapa dia mau menyimpan di tempat kita? Kenapa dia mau invest di tempat kita? Ya dia sudah merasakan manfaatnya dan dia trust sama kita. Udah saya bikinin acara begini caranya. Ini ilmu terka-terka aja. Alhamdulillah dalam satu malam cuma 10 miliar kita dapat. Lalu saya berpikir, kok bisa ya bank syariah konsisten dalam kesesatan di bawah 5%? Harusnya gak gini nih. Ini berarti ada yang perlu kita introspeksi, dan yang paling bersalah adalah saya dulu. Kenapa? Ketika saya pulang dari Madinah tahun 94, saya pertama kali mengajar di sebuah universitas tentang ilmu ekonomi Islam yang belum ada bukunya beredar. Jadi ilmu masih ilmu raba-raba. Dan saat itu musuh besar saya adalah dekan fakultas ekonomi. Karena saya haram-haramin semua yang riba-riba itu. Tahun 92, ketika Bang Muhammad lagi mulai belajar, saya baru pulang dari Madinah saat itu. Tapi dekan yang dulu paling memusuhi saya sekarang kemana-mana selalu berikan seminar tentang ekonomi syariah. Tapi belum minta maaf sama saya. Sudah terlanjur keluar dari kampus. Jadi persoalannya sebetulnya keyakinan dulu. Nanti Allah yang akan berikan jalan kepadamu. Dan yakini saja bahwa apa yang sedang kita lakukan ini adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan niscaya kita akan sampai ke jalannya. Tapi utamakan dulu niat giving the best. Bukan gak usah berpikir berapa gaji gue, berapa fasilitas gue. Jangan di situ dulu cara berpikir. Itu datang kemudian. Susah jadi orang syariah kalau ukurannya gajinya dulu semua yang dipikirin. Otaknya masih otak konven, ideologinya masih ideologi kapitalis. Jadi kesimpulannya sekarang, berapakah uang saya kalau saya infakkan 50 ribu? Ya itu dikali 700 kan? Kali 700. Tapi menurut saya, dalam tanda kutip saya, ayat Al-Baqarah 261 itu masih ayat pedagang. Dan itu dibenarkan dalam agama. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dibalas dengan 700 kali lipat. Jadi pertanyaannya sekarang, berapakah uang saya sesungguhnya? 50 ribu kali 700 sama dengan 35 juta. Gitu ya? Nah, tambah 10. Sekarang saya mau tanya, mana yang fakta? Ini ujian Anda yang kedua. Yang fakta, yang realita, uang saya sebetulnya 10 ribu atau 35 juta? Ini orang syariah harus tuntas dulu. Kalau di sini belum tuntas, kembali ke konven lagi nanti itu hitungannya. Balik lagi dia. Iya. Terutama direksi dulu yang mesti diperbaiki ideologi. Ini mohon maaf. Selamat datang di dunia syariah yang sesungguhnya. Bukan syariah sebagai sebuah produk. Saya ingin tanya sekali lagi dan yakinkan saya sebetulnya mana yang fakta, uang saya sesungguhnya 10 ribu ini atau 35 juta? Yakinkan saya, di mana faktanya? Jangan-jangan cuma teori di alam bawah sadar syariahnya. Ya ketika diminta untuk mempraktekkan, keserimpet lagi ke ideologi kapitalisnya. Sebab ini membentuk perilaku. Kinerjamu sangat ditentukan oleh keyakinanmu dulu. saya punya lembaga di Tebet, masih ngontrak 1 miliar 5 tahun saya bayar, pokoknya untuk orang yang terbaik lah gue bayar. Dari dulu saya bilang saya mau punya lembaga tapi jangan disentuh lah kejauhan, terlalu di pinggir, saya pengen orang itu di tengah gitu. Saya masih punya obsesi yang belum terlaksana, saya pengen banget bikin pesantren, tapi yang gue beli itu Atma Jaya sampai Semanggi itu, gue suruh beli dari kemana gitu. Maksud saya, kita buktikan bahwa Islam itu harusnya bisa. Jangan bawa dosa sejarah. Jangan sampai Anda masih berada di bawah level 5% setelah 5 tahun ke depan, dan Anda akan menjadi cerita buruk bagi orang berhasil di masa depan. Jangan. Jadi di mana faktanya bahwa saya sungguh-sungguh punya uang 35 juta dan 10 ribu yang kelihatan? Ini sangat membutuhkan kekuatan ideologi di sini. Dan Anda baru bisa menikmati itu kalau sudah Allah angkat penyakit syuhud itu. Keberanian untuk meyakini sesuatu yang paling realita menurut Allah, itulah puncak ilmu. Ilmu itu, hakikat sebuah ilmu dari sudut pandang syariah adalah sesuatu yang menghantar ilmu, adalah pengetahuan yang membuat kamu memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Pengetahuan yang mengantarkan kamu mengenal sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jadi hakikatnya sebetulnya adalah 35 juta. Tetapi menurut materi biologis ini, saya cuma punya sisa 10. Kira-kira enteng gak saya berbuat kebaikan kalau ideologi saya sudah yang tadi? Enteng. Dia ini lebih hebat lagi, kader saya. Ustaz, ketika itu saya sedang nginap di Hotel Bintang 5 di kota dia, di Makassar. Dan saya disiapin kamar junior suite oleh dia. Biasanya kalau Anda nginep di Hotel Bintang 5 lalu di Junior Suite, kepikir gak sholat subuhnya cari masjid yang agak-agak di luar hotel? Nah, ini bukan orang syariah lagi. Hanya penjual produk. Apalagi kalau orang syariah sholatnya di samping meja kantor. Ya udah, lelaki solehah gitu. Lelaki soleh, KAW. Ya, syariahnya KAW. Karena pintu rezeki dimulai dari perbaikan sholat semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuku. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Saya bacakan di surah. Wastabir 'alaiha. Di surah Taha ini. Ayat 132. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Mesti sabar yang banyak memang untuk mengajak keluarga mendirikan sholat. Kalau itu sudah kamu lakukan, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Tafsir ayat ini, kami tidak akan bebani kamu capek-capek cari rezeki. Nahnu narzuku, aku yang akan datangkan rezeki buat kamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi persoalan sholat di lembaga syariah ini gak boleh dianggap enteng. Gak bisa jadi pengemban risalah syariah kalau sholatnya masih KW. Jadi kalau nanti ibu-ibu dapati anaknya sholat subuh di rumah, ya, alhamdulillah anak mama sudah sholat subuh seperti lelaki solehah gitu. Tapi kalau bapaknya jangan dibutuhin, ya. Itu memang udah bawaan orok deh kayak begitu. Kamu nasihati pelan-pelan dari anak saja. Dan gak ada alasan bagi orang-orang syariah malas membaca Quran. Ada tiga orang paling sibuk di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Alima an sayakunu minkum marudha. Karena hari ini dalam dekapan Al-Quran, saya masih berbicara di wilayah ideologi-ideologi dasar dulu. Langsung saja saya buka surat Al-Muzammil deh. Mudah-mudahan surat Muzammil ini membuat kita tambah semangat selalu betul-betul kembali kepada Quran, bukan cuma secara ritual tetapi juga secara fungsional memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkan di ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin mulai langsung saja di ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsah wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Baru di sini Allah yang telah menentukan kadar waktu malam dan siang. Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Mau 2/3 malam, setengah malam, atau 1/3 malam. Jangan sampai gak ada kesempatan baca Qur'an malam hari. Hati-hati. Minimal memurojaah hafalanmu. Apakah 2/3, separuhnya, atau 1/3? Orang yang tidak baca Quran itu energinya itu lemah. Bagaimana mungkin mengajak manusia kepada syariat Allah tanpa pertolongan Allah? Apalagi konyol berjalan menyosialisasikan syariat Allah tapi bermaksiat kepada Allah. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada 3 orang tersibuk di dunia, tetapi tetap tidak boleh dan tidak diizinkan meninggalkan membaca Quran. Satu, dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Akan ada yang sakit di antara kamu. Tapi apakah sakit bisa dijadikan alasan meninggalkan baca Quran? Tidak. Justru tambah sakit kamu kalau kamu tidak mengulang hafalan Quran. Terus, wah, ini kalau lagi perjalanan bisnis ke luar negeri gimana Ustaz? Kita kan sibuk banget. Dijelaskan di sini. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, dan ada orang yang lain ya yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Orang bisnis, orang sibuk sekalipun tidak dibenarkan meninggalkan baca Quran. Bahkan yang ketiga ini, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi pada malam hari ini, mudah-mudahan malam yang diberkahi untuk semua insan sembari syariah. Semoga hidup dalam kekapan Al-Quran, mulai dari berkurang yang ritual sampai kepada yang fungsional. Dan mudah-mudahan setelah ini diberikan kekuatan kepada kita semua untuk sungguh-sungguh berjuang di ekonomi syariah ini. Kita jadikan beri syariah kita sebagai jembatan kita ke surga semua. Maka jadilah calon-calon penghuni surga yang berjuang di dunia ini. Sungguh Anda sedang berada di jihad yang paling penting di Indonesia. Kalau BRI dengan environment-nya, dengan kondisinya, yang sebetulnya kan punya kelebihan. BRI ini kan yang punya cabang ke seluruh dusun-dusun di seluruh Indonesia sebetulnya. Artinya secara segmented itu harusnya paling luas jaringan itu BRI. Dan kebaikan yang harusnya paling banyak ditebarkan, rumpunnya itu harusnya sih BRI. Tapi insya Allah, kalau gak 2015 ini 2016 insya Allah bisa. Saya ikut mendukung sekaligus mendoakan. Mudah-mudahan 2016 BRI Syariah adalah bank syariah yang sungguh-sungguh paling dirasakan manfaatnya oleh umat. Setelah itu tunggu balasan dari Allah, dari Rasulnya. Kalau jiwa-jiwa orang-orang BRI syariah ini adalah orang-orang yang senantiasa berukhuwah, enggak usah sering-sering salahin atasan, ya. Udah enggak usah sering-sering salahin presiden kalau memang udah salah, itu udah. Kalau mau salah-salahan dulu sebelum pemilihan. Ya kayak gue gitu. Udah enggak suka bilang aja enggak suka gitu. Kalau baru sekarang marahnya telat. Sekarang bagaimana kita bangun Indonesia dengan presiden yang dia itu sekarang? Gentle gitu kesatria. Gak usah banyak mengeluh. Nyalain teman, nyalain atasan, nyalain bawahan, gak ada yang salah. Kita. Sebelum menyalahkan yang lain, beristighfarlah. Tidak ada yang menyakiti kamu. Kamu sendiri yang zalim terhadap dirimu sendiri. Tetaplah bersatu, berukhuwah, bangun timur. Keep positive thinking, husnuzan. Selalu berhusnuzan bersama tim itu. Dan service excellence, sebelum ke orang lain, ke dalam dulu. Saya kira itu sudah sesuai dengan 7 prinsip-prinsip dasar di dalam BRI Syariah yang sangat mulia itu. Dan setelah itu, Tuluslah. Setelah itu akan datang kepada kamu orang-orang terbaik. Ada seorang senior vice president di sebuah bank swasta yang dalam satu bulan bisa mendatangkan duit 100 miliar. Dilala dia datang ke saya dan deklarasi keluar dari banknya, baru beratnya dia ngomong saya akan ikut Ustadz Bakhtiar Nasir pulang begitu. Dan saya akan deklar pada bulan Juli nanti ke 12.000 nasabah saya yang kelas-kelas premium bahwa saya sudah keluar dari bank ini dan saya sedang berpikir untuk dunia, untuk akhirat saya dan keluarga saya gara-gara membaca surah Ar-Rum ayat 34. Tahu ayatnya? Dahsyat ayatnya ini. Harusnya orang syariah duluan yang paling menikmati ayat ini. Tapi ini pun dia dapat ketika dia tebak-tebakan. Udah sholat istikharah keluar, jangan dari bank konvennya keluar, jangan. Sampai pada akhirnya setelah 4 kali istikharah, dia buka Quran yang mana aja ditunjuk, tiba-tiba yang dibukain oleh Allah pada malam hari itu surah Ar-Rum 34 ini. Kok saya zoomer? Saya tadi pencet surah Ar-Rum surah 30. Ya. Teori pertumbuhan dan teori stagnasi ekonomi. Kok saya kelewatan lagi? Zoom, kenapa saya zoomer lagi? Ya, 39 maksud saya. Saya salah sebut. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Pak Agus Martowardoyo sering jadikan dia sebagai andalannya kalau harus mendapatkan dana 100 miliar atau 500 miliar dalam satu bulan. Tapi kepada Allah, dengan izin Allah, dia ingin bertobat, ingin hidup yang sebenar. Setelah galau berulang-ulang, karena direksi menahan dia sebab dia termasuk orang yang paling diandalkan di bank itu. Tapi ketika membaca ayat ini dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, wa ma ataitum min riban, riba tambahan bunga yang kamu anggap dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Fala yarbu 'indallah. Ini teori pertumbuhan yang bertolak belakang pertumbuhan ekonominya. Saya kira bapak-bapak lebih paham daripada saya bagaimana mempraktikkan ayat ini, terutama dalam akuntansi ekonomi syariah. Kalau ideologi tentang ayat ini benar, insya Allah nanti diversifikasi produk. Force team di lapangan yang bekerja insya Allah punya cara pandang yang berbeda dengan yang lain. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dia keluar. Setelah dilihat, beda ya cara berhitungnya Allah dengan caranya kita. Tapi masalahnya sekarang terapannya seperti apa? Ini kadang-kadang sudah di ekonomi syariah, tapi kalau akuntansinya masih kapitalis, ayat ini nggak muncul nih, susah. Susah. Sehingga keluhan-keluhan nasabah, itu bank syariah itu ya kita udah jatuh ketiban tangga lah gitu kira-kira. Kalau di bank konven kan kalau kita jatuh ya jatuh doang gitu. Kok kalau di bank syariah udah jatuh ketiban tangga gitu. Bagaimanapun saya tetap harus menjaga nama baik bank syariah, karena saya walaupun gak punya kepentingan khusus, tetapi saya ingin agar ekonomi syariah di Indonesia dan perekonomian umat mengalami percepatan lewat bank syariah ini, maka ini harus besar. Makanya jiwa-jiwa orang di dalamnya juga harus orang yang berjiwa besar. Berhitungnya harus pakai logika syariah dulu. Selamat datang di dunia syariah yang sesungguhnya. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Pak dari Tri Sundi. Terutama juga saya menyampaikan tentang teori untuk pertumbuhan. Saya tuh punya satu pertanyaan yang saya simpan lama ini. Sebenarnya saya ingin mohon pendapatnya Ustaz ini buat tentang ayat walau amalan buah amal wa taqwa la fatahna alaihi wa saya ingin tahu kondisi sekarang di berbagai macam negara itu, kalau Ustaz di mana negara yang masuk dalam kriteria ayat itu. Kemudian ke ayat yang tadi, kenapa justru di negara yang Islam nyari adalah Amerika, tapi secara ukuran GDP-nya dia yang paling besar, ekonominya lah yang paling banyak tumbuh. Nah, apakah ada yang salah atau ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai penduduk satu negeri beriman, bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Tentu ukurannya bukan materi dulu. Ya, Mauritania. Mauritania itu membantah teori sosiologi yang mengatakan penyebab kriminalitas di sebuah negeri adalah akibat ekonomi. Selalu ekonomi gitu kan. Sama deh kayak apa tuh kebakaran, selalunya arus pendek terus gitu kan. Yang salah siapa arus? Korsleting gitu ya. Kayaknya gak ada malaikat, gak ada jin yang bisa mempengaruhi itu semua. Karena yang dia tahu memang cuma itu ukurannya. Nah, di Mauritania itu negara di antara negara-negara miskin. Tapi kriminalitasnya di bawah 1%. Kenapa? Karena ada budaya di negeri itu, kalau punya anak sudah balik belum hafal Quran, orang tuanya itu malu. Budaya ilmunya itu tinggi. Dan yang namanya ulama-ulama Arab itu kalau sama ulama-ulama Mauritania itu respect. Bahkan di Arab Saudi sendiri orang sekelas Ayat Al-Qarni sering menyebut-nyebut ulama Mauritania yang bernama Bin Bayyeh. Setelah saya ikuti videonya, memang luar biasa cara berpikir. Saya pernah waktu kuliah di Madinah juga punya teman-teman dari Mauritania, jago-jago kuat-kuat hafalan karena sarapan paginya pakai kismis. Ibu-ibu langsung kalau pengen anak hafalnya kuat makan, kita mulai justru dari makanan sih, makannya apa sih gitu kan. Jadi keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi itu nggak mesti materi, tetapi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang tenteram, negeri yang tumbuh subur, walau tidak kelihatan kaya raya, mentereng seperti Amerika yang disebutkan tadi, satu menit aja mati lampu langsung kejahatan itu menyeruak kemana-mana. Tetapi kalaupun Amerika sekarang maju, ya karena banyak juga orang Islam di sana yang melakukan kebaikan secara profesional. Sekarang kan tiap tahun di Amerika 20 ribu orang masuk Islam kan. Kita baru kedatangan tamu dari Amerika, Malik Mujahid namanya, berbicara soal Rohingya dan pembelaan terhadap Rohingya. Kinerja memang tinggi mereka. Tetapi GDP bukanlah satu-satunya ukuran sebuah kesejahteraan. Secara angka iya, tetapi secara manfaat dan barakah tentu itu bukan ukuran. Jadi bisa saja kampung kita perwujudan atau wilayah di mana kita ada perwujudan dari walau anna ahlul qura amanu wattaqu, maka akan banyak keberkahan di situ dari langit dan dari bumi, bentuknya macam-macam. Tapi gak selalu melulu materi. Tapi kalau saya tadi ambilkan contoh Mauritania misalnya, itu orangnya memang secara ekonomi kelihatan rendah, tapi kehidupan mereka bahagia. Ini fakta. Saya pernah diminta untuk menemani seseorang yang punya uang di satu bank, account-nya cuma 2T. Ya, saya diperlihatkan 2T. Hari itu saya anjurkan berobatnya gak usah ke Singapura lah, dikit-dikit Singapura. Dokternya kafir. Berobat sama orang beriman lebih berkah. Makanya saya kasihan sama almarhum artis itu yang ada di Singapura matinya. Habis saja dimakan sama promosi dan kepentingan dia. Ada yang menarik, ketika diperiksa oleh psikiater, hormon kebahagiaannya rendah, hormon kesedihannya tinggi. Jadi perlu satu hari dites nih, orang BRI syariah sebetulnya bahagia apa enggak. Itu udah bisa didetek kok sekarang, cuma di RSCM murah. Jadi ukuran kebahagiaan bukan gajinya yang tinggi, fasilitas yang banyak kan. Bukan, kayaknya perlu direksi satu saat tes mereka bahagia gak sih. Sekarang udah bisa dicek gitu. Walaupun itu hanya perkiraan-perkiraan seorang psikiater gitu. Ada hormon tertentu yang dijadikan sebagai standar. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Tapi kalau mau lihat ya kira-kira sekarang percontohnya apa ya, jangan Indonesia lah ya. Indonesia ini lagi bahagia gosok-gosok batu akik. Dan ternyata bisnis celana sekarang yang laris, karena celananya para robek pahanya buat gosok-gosok. Jadi satu-satunya bisnis yang menarik selain batu akik adalah bisnis isu sekarang. Isu, misalnya yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa, melemahnya rupiah banyak hikmahnya. Oke, ada yang lain silakan. Kami buka pertanyaan kedua. Mungkin dari akhwat untuk memberikan pertanyaan. Tahu kurang untuk Pak Renggu Mas Alan biasanya memberikan pertanyaan menjawab dulu. Ya, silakan kepada Bapak untuk maju jawab. Satu lagi untuk Putri. Maaf, saya pesan dari akhwat belum ada yang menunjukkan tangannya. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi, Pak, yang di ayat kita tanya siapa yang ngarang itu. Nah, paling ini bagaimana caranya memotivasi diri agar semangat selalu membaca Al-Qur'an. Itu ya. Begini. Ada banyak sih, tetapi kalau satu hari, atau ada banyak nih, saya mau pilihkan buat kamu, kira-kira apa yang memotivasi kamu. Begini, Al-Quran itu hablullahil mati. Al-Quran itu adalah talinya Allah yang kuat, yang menghubungkan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu sudah malas-malas bersama Al-Quran, berarti kamu lagi lepas tuh, tidak lagi berpegang dengan talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak ada Quran di hatinya dan tidak semangat bersama Al-Quran adalah bangkai-bangkai berjalan sebetulnya, penduduk kuburan berkeliaran. Dan orang-orang yang malas baca Quran padahal berada di Bahri Syariah, kinerjanya biasanya rendah, hanya kelihatannya saja. Secara materi bagus, tapi barokahnya kurang. Jadi orang nekat ya, yang baca koran sebelum baca Quran. Karena koran itu, bahasa Arabnya surat kabar, bahasa Indonesia surat kabar. Kabar itu kalau dalam bahasa Arab definisinya khabar, muatan informasinya yahtamilul khata' was-shawab, as-sidq wal-kadzib. Koran itu adalah muatan informasinya mungkin bohong, mungkin benar. Sementara di Quran tidak ada khabar, semuanya naba', naba'un 'adzim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il. Yang ada di dalam Quran itu semua berita-berita besar dan itu faktual dan selalu update bagi orang yang mentadaburinya. Apalagi sekarang musim-musimnya pengelabuan opini publik, Hanya orang-orang yang terbiasa membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat minimal 10 ayat yang enggak gampang dibohongin oleh opini-opini publik. Dan hanya orang-orang yang suka membaca surat Al-Kahfi yang bisa terang menatap informasi dengan jelas dengan izin Allah, kalau dia meyakini isi-isi yang ada di dalamnya. Saya punya teman, karena selama ini hafal surah Al-Mulk dan rajin dia baca, satu hari dia digebukin oleh orang yang gak banyak-banyak banget, cuma 125 orang yang gebukin dia karena dia berdakwah. Ketika dia membaca surah Al-Mulk, semua yang pukul dia, tangannya kesakitan semua. Tapi saya jangan berharap kamu baca itu gara-gara ini ya. Al-Quran itu punya mujizatnya sendiri pada setiap orang, dan tergantung pada niat dan keyakinannya serta konsistensi untuk membaca. Dan orang-orang yang paling berbahagia adalah orang-orang yang direzekikan bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Ya, saya doakan mudah-mudahan Anda termasuk yang tergolong itu, ya. Dan tidak ada hadis tuh, berbuatlah untuk hari inimu lebih baik dari hari kemarinmu. Itu juga bukan hadis, itu cuma pepatah saja. Baik, satu lagi. Satu lagi kepada untuk dari peserta akhwat mungkin yang belum menunjukkan tangannya, boleh menunjukkan tangannya untuk bertanya. Kalau ya kepada Ustaz Pasrah itu teman-teman untuk maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah bermusyawarah, sudah tawakallah. Maksudnya begini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ini qaul, kalau saya jadi lupa. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan merugi orang yang keputusannya diambil setelah beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang keputusannya setelah bermusyawarah. Artinya begini, ketika kita sudah bermusyawarah dan hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, kamu sudah mengikuti SOP-nya Allah. Ya, SOP Allah itu musyawarah. Mas, boleh gak aku umroh tahun ini? Izinkan sama suami. Bisa gak kalau tahun depan aja? Kalau kamu sudah musyawarah, sudah tawakal. Kalau memang keputusan ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, tawakal Allah. Karena boleh jadi apa yang kita usulkan belum tentu benar, dan boleh jadi ya apa yang Allah tetapkan setelah ini itulah yang ternyata yang sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita sebetulnya cuma musyawarah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme musyawarah di dalam Islam? Tentu yang pertama, musyawarahkan untuk hal-hal yang sifatnya kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa amrun syura bainahum. Jadi kalau memang itu untuk urusan kebaikan, akan lebih baik kalau kita bermusyawarah. Musyawarah itu berarti harus bermula dari diri kita bahwa pendapat saya mungkin benar, mungkin salah. Pendapat saudara saya, apa sih kalau istilahnya para ulama itu ketika mereka berdiskusi dan bermusyawarah, pendapat saya benar tapi mungkin salah, pendapat orang lain salah tapi juga mungkin benar. Pada akhirnya nanti ujung sebuah musyawarah harus tunduk kepada pilihan Allah dan pilihan Rasulnya. Disinilah voting kadang-kadang bisa jadi musyawarah, bisa jadi tidak. Misalnya kebenaran yang sudah ditetapkan oleh syariat tidak bisa dimusyawarahkan, atau kebenaran yang bersifat syar'i tidak bisa divoting. Yang memang harus itu yang dilaksanakan dan perlu dimusyawarahkan adalah bagaimana implementasinya. Saya kira kaidah-kaidah musyawarah memang agak-agak detail, tapi setidaknya apa yang saya sampaikan dari sedikit yang saya tahu, satu saja kata kuncinya supaya kita tuh suka bermusyawarah ya. Ini suami kadang-kadang kan autis ini. Orang paling egois sedunia kata para istri adalah suami. Sering ambil keputusan tanpa sepengetahuan dan bermusyawarah dengan istrinya, apalagi soal poligami. Kalau poligami selalu bilangnya kan enggak wajib izin istri. Giliran diajak jihad, tanya istri dulu ya. Nah, anak-anak harus sering diajak musyawarah dalam mengambil keputusannya, terutama perkara-perkara besar. Anak-anak harus diajak bermusyawarah. Atasan harus mengajak bermusyawarah bawahannya. Teman sejawat banyaklah bermusyawarah. Dan orang-orang yang bermusyawarah lalu mengambil keputusan, dia sudah mengikuti SOP-nya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Hasilnya tawakal kepada Allah. Enggak usah terlalu ngotot banget agar pendapatnya yang harus menjadi keputusan, dan gak usah direkayasa. Kita bisa bernegosiasi yang hasilnya negotiation to yes, bisa, tapi kalau itu yang kamu paksakan hasilnya gak akan bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada satu anjuran dari saya sebagai bentuk apakah materi pada malam ini berhasil atau tidak. Coba nanti pulang ke rumah, jadilah orang tua teladan dalam berinteraksi dengan Quran di rumah, agar menjadi teladan bagi anak-anak. Saya sedang belajar juga terus untuk itu. Pokoknya untuk Quran kasih yang terbaik. Yang kedua, sedekah. Salah satu kelebihan teman saya kenapa kemudian rezekinya bagus, bukan cuma dia yang suka berinfak, anaknya setiap habis sholat subuh wajib masukkan kotak-kotak masjid ini minimal 50 ribu rupiah. Dan sudah lama anaknya dibiasakan sudah harus sedekah sebelum masuk pintu sekolah. berinfak setiap hari. Bulan Ramadan, persoalan terbesar kita kadang-kadang sudah banyak baca Qurannya, tapi pelitnya masih jalan terus. Saya katakan tadi, Quran ini memang enggak sejalan dengan orang-orang yang pelit, susah diamalkan. Karena berinfak itu bagian daripada iman beliau. Saya ingin memberikan pendidikan baik pada diri saya sendiri dan pada jamaah. Saya punya program ini, kali ini saya ajak orang BRI Syariah. Kalau orang BRI Syariah nyumbang ke dalam kan biasa, sekarang diajak nyumbang keluar, berinfak keluar. Mau gak kalau saya ajak bertawasul dengan sedekah kita, dengan infak kita? Mudah-mudahan tahun ini saya dapat Lailatul Qadar dengan berinfak 100 ribu setiap hari selama bulan Ramadan. Berani gak kira-kira? Berani? Gak ada ceritanya orang miskin gara-gara. Tadi saya udah bengok-bengok jelasin, giliran disuruh praktek. Wah, saya kasih ayatnya. Memang kalau masih sering kesetanan kayak begini cara berpikir. Lihat, baca ayat ini. Baca ayat ini. Ini banyak yang gak paham ayat ini. Ini banyak teori ekonomi yang kesetanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان setan يعدكم menjanjikan kepada kamu الفقر kefakiran. Tahu enggak maksudnya apa? Jangan sedekah apalagi 100 ribu per hari, nanti enggak bisa mudik. Buru-buru lu mau infak 100 ribu per hari bulan Ramadan, gimana baju lebaran gitu. Ya itu kumul fakir. Jadi tanpa disadari sebetulnya banyak orang-orang yang ilmu ekonominya jurusan ekonomi lemah, karena ini mindset itu mindset setan. Ayat 268 ini berkaitan dengan infak semuanya. Ini semua orang-orang ekonomi syariah itu wajib menghafal surat Al-Baqarah dari 261 sampai 270 kalau ingin berbakat jadi orang kaya. Nah, wa ya'murukum bil fahsya. Orang-orang yang kesetanan cara berpikir ekonominya itu, kalau sudah ikut cara berpikir setan, baru setan perintahkan ya'murukum bil fahsya. Al-fahsya di sini kikir, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di sini adalah kikir. Jadi kikir itu bagian dari sifat al-fahsya. Kalau ingin punya keluarga sejahtera, saya lagi bikin celengan sama anak-anak saya. Kalau kita kan biasanya celengan, tabung, nanti lebaran pecahin buat diri sendiri, itu gak keren. Celeng tiap hari, kemudian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu baru keren. Baru naik kelas itu. Dan insya Allah enggak akan berkurang rezekinya. Ya. Saya juga punya program di Lembaga Amil Zakat kami. Bagi yang ingin ikutan, kami sangat berterima kasih sekali dan kami doakan mudah-mudahan diberkahi rezekinya dan keluarganya serta usahanya semua. Tapi kalau cuma sekali ini malam ini juga gak apa-apa. Saya dapat pesan tadi banyak tim ada di luar. Ya, sekaligus saya jelaskan bagaimana cara memarketingkan produk. Dan harus berani memang closing. Dan jika ini partisipasi kepada kebaikan, gak usah takut. Dan tentu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kami punya produk infak 100 ribu per hari selama bulan Ramadan. Dengan niat mudah-mudahan itu menjadi wasilah mendapatkan Lailatul Qadar. Selama ini mungkin tahajudnya sudah, ya, tilawahnya sudah, puasanya sudah. Mungkin yang kurang adalah keberadaan infaknya yang belum. Nah, pada malam hari ini saya bukakan ladang amalnya buat kita semua untuk menjalankan kebaikan. Demikian, dan mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.